شكرا يا أبا زهري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abu Zuhri. Kita masih di ad-darsu ar-rabi'a asyar. Di pertemuan kemarin kita sudah masuk ke pelajaran 14. Sudah kita baca dialognya. Dan sudah kita bahas pokok pembahasan yang dibahas pelajaran 14 ini. Namun untuk menyegarkan ingatan kita semua, sedikit kita review ulang apa yang telah kita bahas di pelajaran 14 ini. Yakni terkait dengan ad-dhamair, kata-kata ganti, ad-dhamair. Jama' daripada dhamir. Dhamirun jam'uha dhamair. Dan dhamair, kata-kata ganti yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan sejak awal-awal kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid 1 ini, di antaranya ada huwa, ada hiya, ada anta, ada antum, ada ana, dan ada nahnu. Terbatas di beberapa dhamir saja. Dari 14 dhamir yang disebutkan para ulama bahasa yang ada dalam bahasa Arab, dari 14 yang ada hanya beberapa saja dhamir yang telah kita dapatkan. Ini diantaranya huwa, ad-dhamir al-ghaib lil-mufrad al-mudhakkar, kemudian hiya lil-mu'annath, kemudian anta al-mukhatab al-mudhakkar, kemudian antum, kemudian ana dan nahnu. Ini sebagian yang kita temukan khususnya di pelajaran 14 ini. Dhamir yang kita sebutkan tadi, huwa, hiya, anta, antum, ana, nahnu, beberapa dhamir ini yang kita sebutkan tadi disebut dengan dhamair munfasilah. Dhamair munfasilah, yakni yang berdiri sendiri. Dia tidak menyambung dengan fi'il atau menyambung dengan isim. Dia berdiri sendiri. Dan biasanya diletakkan di awal kalimat. Adapun yang dibahas di pelajaran 14 ini, dhamir-dhamir tadi yang saya sebutkan disambung dengan isim, dengan kata benda. Dan banyak kita temukan contohnya di dialog. Banyak contohnya kita temukan di dialog dan sudah kita baca juga latihan pertama. Di antaranya di sini ada kaifa haluka, ada haluka di situ, al-kaf di situ. Aslinya adalah anta, dhamir al-mukhatab lil-mufrad al-mudhakkar. Kata ganti orang kedua untuk tunggal mudhakkar, anta. Kemudian digabung dengan kata halu, halun ditambah anta menjadi haluka. Lihat di sini berubah bentuknya dari anta menjadi kaf, huruf kaf. Dan begitu pula contoh lainnya, ammi, ya ammi di baris ketiga di samping kalimat haluka ada ya ammi di situ. Ammun tambah ana. Ammun disambung dengan dhamir ana sehingga menjadi ammi. Al-ya di situ adalah dhamir mutakallim. Al-mufrad bisa untuk mudhakar, bisa untuk mu'annath. Perubahan dari ana menjadi ya dan anta menjadi kaf. Ini disebut dengan dhamair muttasilah. Kalau tadi sebelumnya dhamair munfasilah, dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah, yang berdiri sendiri, sekarang menjadi dhamir muttasil. Sedikit ana tulis di papan tulis untuk mengingat kembali apa yang kita telah kita bahas. Al-Qalam wujud, ambil. Sekali lagi, domir yang pernah kita pelajari baru beberapa saja. Yang pertama huwa, kemudian hiya, kemudian anta, antum, dan al-mutakallim, ana, nahnu. Domir ini disebut apa tadi, ikhwan? Domir munfasil. Domirun munfasilun. Apa nama munfasil? Terpisah, berdiri sendiri. Sekarang kita dapati di pelajaran 14 ini, domir ini disambung dengan baik dengan huruf, bisa juga disambung dengan isim, dan bahkan bisa juga dengan fi'il. Nanti insyaAllah di pembahasan di jilid kedua insyaAllah. Adapun misalnya huwa di sini, ketika digabung dengan misalnya halun, misalnya kita pakai kata halun misalnya. Kita ambil kata halun. Halun ditambah dengan huwa menjadi haluhu. Antum lihat di sini, ikhwan. Haluhu. Al-ha di sini asalnya adalah huwa. Halun ditambah huwa menjadi haluhu. Hiya haluha. Anta haluka. Lihat sini, Wan, yang barusan kita lihat di baris ketiga. Halun tambah anta menjadi haluka. Antum menjadi halukum. Ana hali. Mamana halun? Sebelumnya, Khan, mamana halun? Keadaan, kondisi. Haluhu, keadaannya, kondisinya, nya laki-laki. Haluha, kondisinya perempuan. Haluka, kondisimu. Halukum, kondisi kalian. Hali, kondisi saya. Nahnu, bagaimana? Haluna, kondisi kami. Hali misalnya, hali bikhair. Mana hali bikhair? Kondisi saya baik-baik saja. Nah, teman-teman, lihat domir yang ana beri garis tanda merah ini, di atau dilingkari saja. Ada ya, ada nun. Nah, haluhu asalnya huwa. Haluha yakni hiya. Haluka anta. Halukum antum. Hali yakni ana. Nahnu haluna. Dan domir jenis ini disebut apa, ikhwan? Disebut domir. Kalau ini munfasil. Kalau yang di belakang ini muttasil. Al-kitab wadihah. Tulisannya jelas. Walaupun kurang bagus, tapi jelas insyaAllah. Baik. Mana muttasil? Nah, bersambung. Nah. Ala tashrab al-qahwa awalan ya ba'da. Ya abdu anaka ta'ban. Baik. Wadih ya khana. Paham jelas ya khana? Paham ini jelas? Wadih? Halun kita ganti dengan yang lain. Untuk latihan. Kata halun kita ganti yang lain. Kita ganti misalnya menjadi yang lebih mudah, lebih simple. Qalamun. Mana qalamun? Pena. Fadal, masukkan huwa. Qalamun tambah huwa menjadi? Qalamuhu. Qalamuhu. Hiya? Qalamuha. Qalamuha. Anta? Qalamuka. Antum? Qalamukum. Qalamukum. Ana? Qalami. Qalami, pena saya. Nahnu? Qalamuna. Qalamuna, pena kita. Pena kami. Siap diganti kata lain? InsyaAllah. Satu persatu? InsyaAllah. Abu Adam, tafadhal. Kitabun. Dari huwa, hiya, anta, antum, ana, nahnu. Segitu dulu. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabuka. Kitabukum. Kitabi. Kitabuna. Nah. Khalas. Anta ya Adam. Kata abun. Lah, ganti saja. Waladun. Mana waladun? Anak kecil. Anak laki-laki. Waladun. Silakan. Huwa. Waladuhu. Waladuhu. Bagus. Hiya. Waladuha. Waladuha. Terus. Waladuka. Waladuka. Waladukum. Waladukum. Ana. Waladuki. Ah, ana. Ana. Maksudnya. Ana. Waladi. Waladi. Nah, mana betul belum punya walad, jadi waladinya agak canggung. Nah, ano? Waladuna. Waladuna. Faham, Tom? Jelas, Ikhwan? Terus, satu lagi. Semua orang dapat, insyaAllah. mudarrisun, ya Syekh. Mudarrisun. Mudarrisuhu. Mudarrisuhu. Bagaimana mudarrisun? Guru. Guru. Mudarrisuhu. Gurunya. Gurunya. Iya. Terus. Mudarrisuha. Mudarrisuha. Nah. Terus. Mudarrisuka. Mudarrisuka. Nah. Mudarrisukum. Mudarrisukum. Mudarrisi. Mudarrisi. Nah. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Mumtaz. Jazakallahu khairan. Anta ya. Ilham. Zawjatun. Nah. Tafadhal. Huwa zawjuhu. Zawjatun. Laysa zawjun. Zawjatun bita' marbutah. Zawjatun. Zawjatuhu. Zawjatuhu. Nah. Hiya zawjatuha. Zawjatuha. Ha? Mungkin anta. Zawjatuha? Labas. Dalam misal fakat yani. Terus. Anta zawjatuka. Zawjatuka. Antum zawjatukum. Nah. Ana zaujati. Zaujati. Nah, kenapa canggung zaujati? Nahnu? Nahnu zaujatuna. Zaujatuna. Syukran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Nah, baitun. Ya Aba Abdullah. Baituhu. Baituha. Baituka. Baitukum. Baituki. Baituki. Tidak ada anti. Baiti. Baituna. Jazakallahu khairan. Syukran ya akhir kirim. Nah, itu review ulang apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan contoh-contohnya ada dalam dialog. Tidak akan sulit untuk mencari, mendapatkannya insyaAllah. Nah, kita masuk sekarang ke at-tamrin atau at-tadrib ats-tsani. At-tadrib ats-tsani. Perintahnya di sini ikra. Ikra waktub. Mana ikra waktub? Baca dan tulislah. Baca dan tulis. Karena antum di sini hanya baca, maka ikra faqat. Ada banyak contoh di sini daripada dhamair muttasilah. Baik yang ditempel ke isim maupun ke fi'il. Ada di fi'il nanti insyaallah. Nanti akan lihat nanti. Nah. Mana yabda? Siapa yang mulai? Aba Abdullah, tafadhal. Khudh al-mikrofon. Bismillah. Iqra' waktub. Wahid. Nahnu muslimun. Hidupkan semua harakat huruf terakhirnya. Nahnu muslimuna. Naam. Allahu rabbina wal islam. Allahu rabbuna. Rabbuna, naam. Wal islamu. Wal islami dina. Wal islami. Wal islam. Wal islamu. Naam. Dinuna. Naam. Wan nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyi ya mana? Wan nabiyyi. Kenapa dia majrur? Ada harf jar sebelumnya? Lala. Nah, Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Rasulana wal. Kenapa fathah? Rasulah. Kenapa? Rasulah. Apa yang menyebabkan jadi fathah? Tidak ada penyebab yang menyebabkan jadi fathah dia. Ya Aba Abdullah. Jadi tetap dhammah. Rasuluna. Oh, Rasuluna. Nah. Wal Qur'anul Karimu. Nah. Kitabina. Kenapa wal jadi kasrah? Kitabi. Kitabuna. Kitabuna. Kitabuna wal ka'batu kiblatuna wal arabiyatu lughatuna. Sekali lagi. Lebih lancar lagi. Nahnu muslimuna. Teruskan. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna wal islamadinuka. Kenapa jadi berantakan? Wal islamu dinuna. Naam. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasuluna wal Qur'anul Karimu kitabina. Ah. Wal kitabuna. Nah. Wal ka'batu kiblatuna wal arabiyatu lughatuna. Naam. Terjem. Nahnu muslimuna. Muslim-muslim kami. Hah? Muslim-muslim kami. Kami muslim. Kami muslim. Kenapa antum bisa menerjemahkan muslim-muslim kami ini? Karena, oh ya. Ada kafir-kafir kami? La. Kami muslimun. Nah, terus. Rob kami Allah. Allah Rob kami dan agama kami Islam. Islam agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami. Rasul kami. Alhamdulillah. Dan Al-Qur'anul Karim kitab kami. Nah. Dan Ka'bah kami dan bahasa Arab kami. Ahsanta. Masya Allah, hadha syiar al-Muslim. Nah, Masya Allah. Allahumma thabbitna ala al-iman. Amin. Wa thabbitna ala al-manhaj as-salaf as-salih. Amin. Nah, al-thani. Tafadhal. Thani. Aina mudarrisukum? Ya ikhwanun. Dimana ikhwanun? Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Ya ikhwanu. Naam. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Naam. Dimana guru kalian? Nah. Wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku. Tidak ada ku di situ, tidak ada dhamir ana di situ. Wahai saudara-saudara. Di mana guru kalian, wahai saudara-saudara, wahai saudara-saudara? Naam. Dia telah keluar sekarang dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Ke kepala sekolah. Iya. Masya Allah. Syukur ya akhil karim, jazakallahu khair. Untuk berat ikhwan, hampir nyaris tidak ada kata yang diberi harokat. Selamat, antum sudah bisa baca tulisan gundul. Rata-rata kuncinya apa? Murajaah. Hah? Murajaah atau langsung murajaah saja? Nah, tawan hadi minal mafatih, termasuk daripada kunci-kunci sukses, murajaah. Tapi tentu yang pertama, al-mufradat. Antum harus punya perbendaraan mufradat. Harus kedarik? Baik, Ustaz. Kemudian yang kedua, tentu kaidah-kaidah yang telah kita bahas sebelumnya. Kapan dia dhammah, harakat huruf terakhirnya? Kapan kasrah, kapan fathah? Di durusul ughah jilid 1 ini, alhamdulillah belum ada fathah. Ya, tidak mungkin rasulana wal qur'anal karimah, tidak mungkin. Belum ada itu. Belum ada, nanti di jilid 2. Jadi kemungkinannya hanya 2 saja, dipersempit saja. Kalau bukan dhammah atau kasrah. Dan kasrah ada 2 penyebab. Kenapa sebuah kata benda dikasrah? Apa saja ya, penyebabnya? Yang pertama, kalau bukan didahului oleh huruful jar, itu yang pertama. Atau sebagai mudhafun ilaih. Atau sebagai mudhafun ilaih. Nah, atau sebagai na'at daripada man'ut yang majurur. Kalau tidak ada sebab-sebab dia majurur, jangan dimajururkan. Jadi kembali ke asalnya ini. Dhammah. Faham, Tom? Itu kuncinya itu, kuncinya. Al-mufradat, ini yang pertama, kemudian yang kedua. Kaidah-kaidah. Al-i'rab, harakat huruf terakhir, antum pahami kapan dia marfu, mansub, majrur. Tapi kita batasi, bahwa kita hanya marfu dan majrur saja. Cek, antum cek. Mayoritas hanya 2 itu saja. Mansub sangat-sangat jarang. Jarang ada isim yang difathah. Maka kemungkinan di fathah itu sangat-sangat kecil di jilid 1 ini. Nanti jilid 2. Ketika sudah ada al-fi'il, al-fa'il, ada al-maf'ul bih. Baru nanti ada fathah. Nah, faham tuan? Faham. Yang ketiga tentu baru setelah itu apa? Murajaah. Mufradat tidak akan di sini. Tidak akan dalam di dalam kepala. Tetap-tetap akan di luar kepala kalau tidak murajaah. Nah, saya tidak setuju dengan istilah hafal luar kepala. Kalau di luar kepala itu bukan hafal itu. Di luar kepala itu sudah hilang berarti. Hafal dalam kepala. Wadih? Wadih. Muraja'ah. Al-mufradat tidak akan hilang kalau tidak muraja'ah. Kawaid, kaidah-kaidah bagaimana marfu, bagaimana mansub, bagaimana jadi juga tidak akan lekat dalam kepala kalau tidak kita muraja'ah. Itu kuncinya. Nah. Wasil. Ya Syekhana, tafadhal. Bismillah. Hat al-qahwa li Abu Adam hadha. Nah. As-salis. Ta'ban wa fi ayyi syari'i baitukum? Baituna fi syari'i alladhi amamal mahkamati. Nah, maratan tsani ya Syekh. Fi ayyi syari'i baitukum? Fi ayyi syari'in syari'in. Fi ayyi syari'in. Fi ayyi syari'in baitukum. Baitukum. Baituna fi syari'i. Fi syari'i. Fi syari'i. Fi syari'i alladhi amamal mahkamati. Di jalan apakah rumah kalian? Rumah kami di jalan yang di depannya ada mahkamah. Naam. Amamal mahkamah. Apa makna amamal mahkamah? Di depan gedung pengadilan. Naam, al mahkamah di depan gedung pengadilan. Naam. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Naam, nomor 4 yang paling pendek alhamdulillah. Adam, rezeki antum memang tidak kemana-mana emang. Tidak akan tertukar rezeki orang itu. Anta asgharuna wa su'al kadzalika asgharuna. Tafadhal ya Adam. Bismillah. Arba'ah. Abuna sadiku ammikum. Naam, abuna sadiku ammikum. Tarjim. Bapakku teman paman. Bapak kami. Bapak kami teman paman. Teman paman kalian. Teman paman kalian. Ahsant. Ada berapa dhamir muttasil di situ? Ada dua, ada nahnu dan ada antum. Ada sekedalik ya kawan? Syukuran, syukuran ya Adam. Jazakallah khair. Tafadhal ya Abar. Al-Khamis. A'antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. La, nahnu atibba'u. Naam. Apakah kamu para guru? Bukan, kami para dokter. Para tabib. Nah, tabib. Nah, para dokter, sahih. Ahsant. Sita. Na'ud ila Aba Abdullah. Masing-masing tahu tahu soalnya berikutnya kan? Anta rakam kam ya Ilham? Rakam sabah. Anta ya Sheikh, rakam kam? Thamaniyah. Anta ya Adam, rakam kam? Tis'ah. Wa Abu Adam taba'na asyarah. Kemudian kembali lagi ke Abu Abdullah. Ahad Ashar. Naam. Kemudian terakhir Ilham ala nomor 12. Kemudian baru kita buka kesempatan bagi al-ikhwa al-akhwa di rumah. Nah, kita berikan sebaik-baiknya buat ikhwa di studio. Yang sudah bersusah payah datang ke studio, alhamdulillah. Allah berikan pahala besar insyaAllah. Tafadhal. Tafadhal ya Abu Abdullah. MasyaAllah. Maka mu'kamus, yani mu'jam, MasyaAllah. Ada contekan ini. Labas, labas. Sitta. Nasita al-mufradat, ha? Abas. Antum abina ul mudiri mudiri. Ala. Marta Faria. Antum. Antum. Abna ul. Antum abna ul mudiri. Naam. Abna jamak daripada ibnun. La nahnu hafadatuhu. La nahnu hafadatuhu. Tayyib. Apakah kalian anak-anaknya? Sahih, anak-anaknya. Anak-anaknya Pak Guru? Al-Mudir. Al-Mudir. Kepala sekolah? Iya. Bukan. Kami anaknya. Hafada, jamak daripada hafid. Kami penjaga. Jangan ini, jangan ngarang-ngarang. Hafid, cucu. Cucu. Bukan hafiz, hafiz, ya, menjaga. Ini bukan. Ini hafadatuhu, cucu-cucunya. Ya, kami cucu-cucunya. Pak. Nah, jamin. Nah, tidak ada di kamus itu hafadah di situ, akhi? Nah, tidak ada. Kurang berarti kamusnya itu. Nah, labas. Antum, nah, jazakallah khair ya Aba Abdullah. Waalaikumsalam. Ada dua jamak di sini. Yang pertama, abna'u. Abna'un, kemudian hafadatuhu, hafadah. Abna'un jamak daripada ibnun, hafadah jamak daripada hafid, cucu. Nah, wasil ya Syekhana Ilham. Sabah. Mudarrisatuna. La. Ada di sukun di situ. Madrasatuna kabiratun. Wa madrasatukum shaghiratun. Naam. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Naam. Bisa juga mudarrisatuna kabiratun, tapi maknanya apa di sini? Guru perempuan kami besar. Yani gemuk, yani taksud. Ada tabaan ghair munasib, tidak cocok, tidak bagus. Madrasatuna. Nah, samania, tafadhal ya Syekhana. Samania. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Masyaallah. Apa makna lana, Ustaz? Lana kami punya. Kami punya kebun yang bagus di kampung kami. Fi tilkal qaryati. Di kampung itu. Oh, di Kami memiliki kebun yang bagus di kampung itu. Naam. Jazakallahu khairan. Wasil ya Adam. Nah, lagi-lagi antum dapat yang paling pendek ini. Samanya. Samanya wala tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Naam. Saudara lelakiku seorang saudara lelaki kami seorang pelajar di universitas fakultas kedokteran. Iya, paham makna fakultas Adam? Jurusan. Jadi kalau kau masuk kuliah nanti, masuk ke universitas, ada jurusan-jurusan, ada fakultas-fakultas, ada fakultas syariah, fakultas kedokteran, macam-macam. Wa anta aina turid? Mata turid anta dakhul? Kuliyatu eh? Tabib? Mau jadi dokter? Muhandis? Nah, ala kulihat. Fasil ya Aba Adam. Asyara. Antum atibba'u? Ba'duna atibba'u? Wabaduna muhandisuna. Wabaduna muhandisuna, masya Allah. Apakah kalian para dokter? Sebagian dari kami dokter-dokter. Nah. Dan sebagian dari kami para insinyur. Para insinyur atau arsitek. Syukran, jazakallah khairan. Masya Allah. Rezeki antum sekarang, Pak Abdullah. 11. Ahad ashar. La tukhti, jangan salah. Haram alaik. Nah, ini soalnya lebih pendek dari nomor 1. Nomor 1, nomor 11 hampir sama ini. Hampir sama. La tukhti, la taqa fi hufratin wahidah marratain. Jangan masuk ke lubang yang sama dua kali. Sekali saja. Bismillah. Bismillah. Belajar belum tadi sama Ilham tadi? Sudah konsultasi belum sama Ilham? Sudah. Konsultasi dengan kamus enggak bisa ngomong dia. Bismillah. Bismillah. Ahada asar. Masya Allah. Ashar wala ashar? Ashar. Naam, jamil. Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Wa Rabbukum, Masya Allah. Masya Allah. Allah Rasi wal Ain. Rabb kami dan kalian. Naam, Allah. Rabb kami dan kalian. Naam, Rabbuna jami'an, Masya Allah. Naam, Allahumma anta Rabbana farzuqna al-istiqamah. Amin. Ada ayat yang memuji orang-orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, yani terus teguh di atas kalimat ini, teguh di atas tauhid, maka di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada nanti kelak akan turun kepada mereka malaikat. Tatanazzal yakni menunjukkan turunnya tidak sekali. Turunnya berkali-kali, tatanazzal. Kalau nazzala, turun sekali. Ini tatanazzal. Turun kepada orang istiqamah ini saat dia sakaratul maut, saat dia dikuburnya, dan saat dia dibangkitkan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan biasa Nabi SAW ketika membaca doa, membaca ayat ini, beliau berdoa, Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami dan berikan kami rezeki berupa al-istiqamah. Dan al-istiqamah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah yang paling besar pada abad ini, pada zaman kita. Karamah yang besar adalah istiqamah. Semoga Allah berikan kepada kita semua istiqamah sampai kematian menjemput kita. Amin. Nah, satu lagi. Fadhil Ilham. Isna'ashar. Aina zahabtum ya ikhwanu? Naam. Zahabna ila suki. Naam. Kemana kalian akan pergi, wahai saudara-saudara? Naam. Kami ketemu ikhwan terus saudara ini. Dua kali sudah. Kami akan pergi ke pasar. Zahabna ila suq, kami pergi ke? Kami pergi pasar. Naam, ahsan. Jazakallahu khairan ya Ilham. Jazakallahu. Barakallahu fiik. Fik barakallah. الآن دور المستمعين والمشاهدين. تفضل يا أبا زهري. الحمد لله. جزاكم الله خير يا إخوة. بارك الله فيكم dan pendengar serta pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 021 823 6543 untuk mencoba menjawab dan juga menyebutkan kata per kata dalam pembahasan bahasa Arab ini. Silakan kita berikan untuk ikhwan dan akhwat. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha, jilid yang pertama, dan bisa dibuka di halaman 84. Baik, halo, silakan. Iya, kita berikan kesempatan, silakan. Halo, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umma Fatiha, Ustaz. Umma Fatiha di Aceh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Umma Fatiha. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Assalamualaikum. Ana asaluka asaluki awalan. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair wa antum ya Ustaz. Ana bi khair alhamdulillah. Jazakillahu khair ala sual. Bayakum Ustaz. Tafaddali ya Umma Fatiha. Umma Aisha, tafaddali. Kembali ke at-tamrin ats-tsani. Iqra waktu Ustaz. Naam. Mira. Naam. Wahid. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna. Al-islamu dinuna. Wal ada waw di situ. Wal islamu. Oh, ya Ustaz. Ini buku lama. Naam, buku lama. Wal Islam. Kamu menggunakan televisi? Pada rumah melalui Facebook, Ustaz. Masya Allah. Kelihatan tidak di layar Facebooknya itu? Tulisan ini, tulisan bukunya? Tadi saya sudah coba dikoreksi, Ustaz. Cuman wow-nya itu. Wow, tertinggal. Ya, taip. Lanjut. Ustaz. Nah, bas. Dibaca dulu atau langsung diterjemahkan? Baca dulu semuanya. Baca dulu. Anam. Nahnu muslimuna wallahu rabbuna. Enggak pakai wa. Allahu rabbuna. Oh, terbalik berarti. Naam. Allahu rabbuna wal islamu dinuna. Nah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wal Qur'anu nabiyuna. Bukan nabiyina, nabiyuna. Nabiyuna. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wal Qur'anul Karim. Wal Qur'anul. Wal Qur'anul Karim. Wal Qur'anul Karim. Wal Qur'anul Karim kitabuna. Naam. Wal Ka'batu qiblatuna. Naam. Wal Arabiyyatu lughatuna. Lughatuna, na'am. Ada sedikit perbedaan di wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Labas, teruskan. Oh iya, na'am Ustaz. Labas. Taba'a qadima, labas. Na'am Ustaz. Kami adalah orang-orang muslim. Allah Rabb kami. Na'am. Islam dan Islam adalah agama kami. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Dan Al-Qur'an yang mulia adalah kitab kami, dan Ka'bah adalah kiblat kami. Naam. Dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Bahasa kami. Naam, masyaallah. Wasili. Ikhwan. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Naam. Di mana guru kalian, wahai saudara, wahai apa ini, Ustaz? Ikhwanu, saudara-saudara. Wahai saudara-saudara, dia telah keluar sekarang dari kelas dan akan pergi, Ustaz. Sedang pergi. Dan sedang pergi ke. Lala, tidak usah pakai waktu. Fi'il saja semua. Dan pergi. Dia dan keluar pergi. Sekarang dari kelas. Dia keluar sekarang dari kelas. Dan pergi ke Pak Kepala Sekolah. Naam. Kita belum belajar fi'il, jadi tidak usah khawatir masalah terjemahan telah, sedang, akan, tidak usah dipikirkan itu. Naam, Ustaz. Naam. Satu lagi, Umu. Salasah. Salasah. Fi ayyi syari'in baitukum, baituna fi syari'il ladhi amamal mahkamati. Di jalan apa rumah kalian? Rumah kami di jalan yang depannya gedung pengadilan. Naam, naam, sahih. Ya, alhamdulillah. Jazakillahu khairan ya. Wa iyyakum assalam. Mafatiha barakallahu fiik. Taufik barakallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Mafatiha di Aceh. Taib barakallahu fiik. Sudah dibaca dan alhamdulillah, walaupun ada perbedaan sedikit dalam cetakan lama ya, nomor 2-nya sama, alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya untuk pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo, silakan sudah masuk. Silakan. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan untuk yang berikutnya, masih di line telepon 0218236543 dan bagian yang baru bergabung di halaman 84. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Ahlan. Baik. Kita ke Solo sekarang. Nah, Ustaz. Jawa Tengah. Kaifa haluk ya Umma Abdillah? Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Kaifa halukum ya? Alhamdulillah bikhair. La'allaki da'iman fi sihhatin wa afiyah. Nah, semoga Ummu tetap sehat terus insyaallah. Amin. Alhamdulillah insyaallah. Nah. Tafadhal ya Umma Abdillah. 4, 5, 6. 3 soal, tafadhal. Abuna tadiqu amikum. Naam. Bapak kami teman paman kalian dari bapaknya. Naam, paman di sini paman dari mana, Umu? Dari bapak, dari ayah. Naam, kalau paman dari ibu? Khali, khalun. Khalukum. Khalukum. Nah, pasti begitu kalimatnya. Sodiku khalikum. Khalikum, khalikum. Nah. Wasiri, khamsah. Khamsah. Antum mutarisun. Antum mutarisuna. Wah, nahlu atibau. Nah. Apakah kalian guru? Para tidak, guru? Apakah kalian para guru? Tidak, kami para dokter. Nah. Sita. Cita antum abna'ul mudiri la nahnu hasadatuhu. Apa kalian putra-putra bapak pimpinan? Naam. Tidak, kami cucu-cucunya. Naam, lanjutkan. Sabah. Sabah. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum shaghiratun. Nah. Sekolahan kami besar dan sekolahan kalian kecil. Nah, satu lagi Om, Samaniyah. Samaniyah. Sana hadikotun jamilatun fi tilkal koryati. Kami mempunyai kebun yang indah di desa itu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Sahihah, semuanya benar. Jazakillahu khairan, Umma Abdillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa mu'abdillah wa jazakillah khairah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543 di nomor yang 9. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak, ini saya lihat ini pelajaran masyarakat di Roja TV ya Pak. Nah, dengan siapa Pak? Di mana? Saya ingin bergabung di IE. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak. Sudah ada bukunya, Bapak bisa melihat di TV juga. Ah, cuma lihat di televisi ini bukunya lagi dicari data di mana ini bukunya. Baik, masya Allah. Dengan siapa Pak? Di mana? Abbas di Gorontalo Pak. Pak Abbas di Gorontalo, masya Allah. Pak Abbas di Gorontalo, masya Allah. Ya ya. Bapak saya namanya Abbas Pak. Ya. Bapak saya, orang tua saya namanya Abbas. Oh. Nama saya Hamzah Abbas. Hamzah ya, bin ya. Abbas. Masya Allah. Ya ya. Tafadhal Pak Abbas. Ya. Nomor siap baca Pak Abbas? Ini ada siaran bahasa Arab di televisi Raja Dudi, Pak. Iya, mau baca Pak Abbas? Mau gabung ini, ada tugas yang diberikan ini. Iya, silakan Pak. Bapak mau baca? Mau baca atau bagaimana? Bisa baca Bapak? Ya, mau baca. Baca Pak. Baik, silakan Pak. Silakan. Kita tampilkan bukunya di layar televisi Bapak. Bisa dilihat? Iya. Ya ya. Alhamdulillah. Nomor 9 ya Pak. Nomor 9. Nomor 9. Saya baca Pak ya. Ya silakan. Silakan Pak Abbas. Ahuna talibun fi kulliyatit tibbi. Naam. Masya Allah. Fi kulliyatit tibbi. Alam di tasdid. Ya'nya juga di tasdid. Fi kulliyatit tibbi. Ahuna talibun fi kulliyatit tibbi. Naam. Masya Allah. Sahih. Ya. Ya. Terjemahkan Pak Abbas. Saudara kami mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Naam, sahih. Fakultas. Ya. Sahih. Asyara. Ya. Asyara. Antum atibau. Naam. Baduna atibau. Atibau. Atibau. Baduna atibau. Yang ditasdid ba-nya Pak Abbas. Ya ya. Ko-nya jangan ditasdid. Antum atibau. Baduna atibau wa baduna muhandisuna. Nah. Nah. Terjemahkan Pak Abbas. Nah. Apakah kamu adalah dokter-dokter? Kalian, apakah kalian? Apakah kalian adalah dokter-dokter? Iya. Kamu adalah dokter-dokter. Kami sebahagian adalah dokter-dokter dan kami sebahagian adalah insinyur. Insinyur, sahih. Masya Allah, sahih. Ya. Teruskan Pak Abbas, teruskan. Ahada Ashar. Ahada Ashar. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Masya Allah. Terjemahkan Pak Abbas. Allah, Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Tuhan kalian. Rabbu, Rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Naam. Satu lagi Pak Abbas. Ifna Ashar. Ifna. 12. Naam. Isdakar, aina zahabtum ya ikhwanu? Zahabna ila suki. Naam. Kemana kamu pergi, wahai saudara-saudaraku? Saudara-saudara saja, tidak pakai kursi itu. Kemana kamu pergi, saudara-saudara? Naam. Kami pergi ke pasar. Masya Allah, sahih. Masya Allah, kira mumtazah Pak Abbas. Bacaannya bagus. Pak Abbas mudarris. Pak Abbas mudarris. Mudarris, mudarrisul Arabiya. Naam, tingkatan belajar bahasa Arab, guru bahasa. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Abbas. Terima kasih banyak sudah bergabung malam ini. Terima kasih. Kita tunggu pekan depan. Bergabung lagi Pak Abbas ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Pak Abbas ya di Gorontalo. Baru pertama kali bergabung dan Masya Allah bacanya bagus sekali dan kita tunggu kembali di interaktifnya di pekan yang akan datang. Naam, Ustaz. Naam, intahayna min at-tamrin ats-tsani. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits ya, ikhwan. Nah. Siap? Malam ini kita berikan seluas-luasnya buat ikhwan studio. Mada bika ya Hamza? Ma syahada. Soal yani? Syarab al-kahwa. Naam. At-tamrin ats-tsani adif الأسماء الآتية إلى الضمائر كما هو موضح في المثال adifil asma al-atiyata, tambahkan atau gabungkan al-asma al-atiyah, kata-kata benda berikut, ila dhamair, ke kata-kata ganti. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana dijelaskan pada contoh. Ini barusan yang di awal kita barusan bahas ini. Alas kata lagi, kawan. Baitun menjadi apa? Baitukum, baituna. Dua domir saja. Antum dengan domir apa? Nahnu. Siap? Ammun, siapa ammun? Anta Ilham? Enggak, geser ke sebelahnya. Abu Abdullah dulu. Ammun, kemudian madrasatun, antum Ilham. Ya Syekhona, anta lughatun. Adam, anta abun. Anta wa anta ya Abu Adam, ummun. Kemudian kembali lagi ke Abu Abdullah, sadiqun. Ilham, ukhtun. Asyikh, dinun. Masya Allah. Nah, terakhir Adam, akhun. Siap? Masing-masing sudah tahu posisinya? Nah, tafadhal. Bismillah ya Abu Abdullah. Ammun. Ammukum, ammuna, sahih. Coba sekali lagi ainnya di ini, di kebelakangkan lagi dikit. Ammukum, ammukum. Mumtaz, masya Allah. Hada jamil wallahi. Sekali lagi ya khi. Ammukum, masya Allah, ain antum luar biasa. Ka'annaka al-Arab. Tafadhal, terus. Ammuna. Sekarang kembali ke Hamzah lagi tadi. Ya ain, ain. Ammuna, ammuna. Mumtaz, masya Allah. واصل يا إلهام جزاك الله يا أبو عبد الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك مدرستن مدرستكم مدرستنا مدرستكم مدرستنا نعم لغتن لغتكم لغتنا لغتكم لغتنا ما معنى لغتكم bahasa kalian dan bahasa kami. Masya Allah. Abun. Abukum, abuna. Abukum. Abukum. Khusus untuk abun, dia ditambah waw. Abukum. Jadi panjang baknya. Abukum, abuna. Naam. Khusus untuk abun begitu. Begitu pula akhun nanti. Akhun sama juga begitu, Adam. Yang salah, akhun juga begitu nanti. Tambah apa? Waw. Wasil ya Abu Arif. Ummun. Ummun. Ummukum, ummuna. Ummukum, ummuna, naam. Fadli ya Abu Abdullah. Shadiqun, shadiqukum, shadiquna. Naam. Teman. Khalas, jazakallah khair. Mana tak jelas terjemah. Ukhtun, ukhtukum, ukhtuna. Naam. Dinun. Dinun. Dinukum, dinuna. Naam. Dinukum, dinuna. Ada ayat yang ada menggunakan dinukum dan dinuna. Surat apa? Lakum dinukum waliyadin. Naam. Akhun ya Adam. Bagaimana tadi? Akhukum, akhuna. Naam. Berarti abun dan akhun khusus untuk dua kata ini, dan ada beberapa kata lain nanti. Dia ditambahkan apa? Wow. Wow. Abukum, akhukum, akhuna, abuna. Naam. Kecuali umun. Ketika digabung dengan ya, ya tidak mungkin pakai wow, tapi akhi. Naam. Selain itu dia pakai wow. Akhuna, akhukum, akhuhu, akhuhum, dan seterusnya. Nah, wadah ya kawan, jelas? Wadah. Nah, kiranya sampai sini dulu Abu Zuhri. Kita cukupkan sampai latihan ketiga saja. Cukup ya kawan, latihan ketiga? Cukup insya Allah? Insya Allah cukup. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ala hudurikum hadhihi al-layla wa ila liqa insya Allah fi rasbu'il qalim. Dan kita serahkan penutupan kepada Abu Zuhri.